ditepati. Lebih mulia saling menjaga agar hati tetap tabah dari goda. Cinta kasihmu padaku ku harapkan abadi selalu. Setulus hati aku meminta dan kesadaranmu. Cinta kasihku padamu tak sedetik pun akan terhenti. Sampai mati pun aku jalani asal kau setia. Cinta kasihku